Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam ta'zim saya haturkan kepada para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh, Bapak Kapolsek, dan para pejabat pemerintah yang berkenan hadir, yang saya hormati Ketua RW 2, para ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati rekan-rekan remaja, konco-konco panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatul iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan ketetapan Islam, iman, ihsan. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita terus berjuang agar setiap amal yang kita lakukan didasari dengan keikhlasan, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Kok enggak amin sih? Negitu dong. Diulang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, membebaskan kita dari balak dunia akhirat, dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Maka ngaji pada sore hari ini merupakan satu motivasi bagi kita untuk bisa menjadi manusia-manusia terbaik, manusia yang dicintai Rasulullah, yang dicintai Allah, yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup dunia akhirat. Itu kunci yang pertama, harus betul-betul teguh dan kuat dalam memegang agama. Ini perlu saya sampaikan karena nuun sewu, akhir-akhir ini ada semacam fenomena di masyarakat kita. Ngerti taga wong jeduk diomongi. Bahwa banyak masyarakat yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja, di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya di tempat-tempat tertentu saja, sementara kalau di tempat-tempat yang lain Islamnya diselehkan. Diselehkan itu ya, ya didekek. Jadi Islamnya tidak menyeluruh. Pada satu ketika nampak Islamnya, tapi dalam kesempatan yang lain Islamnya hilang. Di satu tempat ketok agomoe islame, tapi di tempat yang lain hilang agomoe, hilang islame. Padahal perintah dalam berislam itu harus totalitas, mulai tangi turu nganti mapan turu meneh kudu Islam. Mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, ini harus Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kaffah, universal. Understand? La ngono, gak ngerti ya wis, pokoknya yes. Zahiran wa batinan, kudu Islam. Ucapan kita harus mencerminkan ucapan yang islami. Tingkah laku kita harus tingkah laku yang islami. Perilaku kita harus perilaku yang islami di seluruh aspek kehidupan, baik secara pribadi, kelembagaan, organisasi, sosial kemasyarakatan, dalam bernegara, dalam beribadah, semuanya harus Islam. Zahir batin kudu Islam. Sementara saat niki kata, satu ketika Islam, di kesempatan yang lain sudah tidak Islam. Di satu tempat Islam, di tempat yang lain sudah tidak Islam. Ini nontok pulung-pulung ini kaya gak paham sih. Ini aja, saya gampang paham. Dikasih contoh. Lek di juru masjid, Islam. Islam pol. Tapi begitu di luar masjid, wis gak Islam mana? Lek juru masjid, Islam. Lek sholat itu kaya yuk-yuk. Sholatnya, Masya Allah. Mulake takbiratul ihram wis medeni wong. Dene takbir iku tangane kerayah-kerayah ketawe-ketawe nganti malaikate mlewayu. Wedi kesampluk. Ya takbire iku Allahu Akbar. Malaikat mlewayu kuwatir kesampluk. Islam banget pokoknya. Bacaannya juga luar biasa fasih leh maca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Top fasihnya. Rukuknya lama sekali. Lek sujud yo suwi. Wong sujud iku nyosop tok yo. 47 menit gak dijunjung-junjung. Soale keturon. Luar biasa, koyo Islam pol. Satu ketika lek takbir iku, wah saking khusuke nganti ngeses-ngeses. Gek gerakane koyo masang jurus. Islam sekali, tapi mudun teko masjid nyolong sandal. Ini kan namanya di dalam masjid Islam, tapi di luar masjid udah enggak lagi Islam. Lek ndek njero masjid lek zikir Masya Allah sambil pegang tasbih, mantep zikire. Loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh Hilullah. Tasbih protol. Ganti tasbih meneh. Protol meneh. Mrotolno tasbih selikur. Tapi duwe utang ora nyaur. Ada model kayak gitu. Iki wonge yo teko kok. Aku ro wonge, pokoke wonge longgo. Wonge yo melu guyu yo an. Oh, ketika lagi ikut majelis dikir, tepak melu Siti Ghosah. Wene istighfar mantep. Astagfirullah. Nyang pasar ngotel. Ini wonge yo ana iki yo an. Subhanallah. Di dalam masjid taat tapi di luar masjid maksiat. Di jerone masjid ibadah tapi di njaba gak genah. Ngapunten. Di dalam majelis zikir kayak terpelajar tapi ketika di luar kurang ngajar. Nalika ning ngaji wah beradab tapi di luar biadab. Tempat nduk masjid melu zikir tapi nduk njaba kentir. Nang jero masjid wiridan nduk njaba gendaan. Ini areke yo teko iki yo an. Silakan mentertawakan diri sendiri. Berarti Islamnya kan tidak totalitas. Islamnya tidak mendarah mendaging. Islamnya kumat-kumatan. Kadung kumat yo Islam, kadung gak kumat yo. Ya sekaya wong jeduk lah. Ya wong jedong yo ngene iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu saudara saudaraku jamaah sekalian yang saya cintai saya hormati rahimakumullah. Bukankah kita dulu sudah pernah diingatkan sama almarhum Mbah Surip radhiyallahu an. Lak wis tau dielingno. Jare Mbah Surip nyauto tak gendong. Lagi tak gendong. Ini filosofinya apa? Agama itu harus kita gendong kemana-mana. Ojo nganti agamone kari, ojo nganti agamone diselehno. Ndok endi ae gendongen di masjid agama digendong. Ketika di rumah agama yo digendong. Ndok pasar agama yo kudu digendong, di perjalanan agama yo kudu digendong, di tempat kerja agama digendong, tepak ijenan agama digendong, kumpul wong akeh agama harus selalu kita gendong, pokok kapanpun dimanapun agama harus selalu tak gendong. Maneh tak gendong. Asal kita hidup ini mau gendong agama kemana-mana, yakin kita jadi orang yang selamat, yakin kita jadi orang yang benar, yakin kita jadi orang yang bahagia, mulya donya akhirate. Ngapunten, kenapa kadang-kadang kita salah? Kenapa kadang-kadang kita sesat? Karena waktu itu agamanya enggak kita gendong, agamanya didekek. Ngapunten, para pejabat negeri ini andaikan kemana-mana mau gendong agama, termasuk ketika tugas, ketika dinas, ketika di kantor kok agamanya digendong, enggak kira nok pejabat sing korupsi, betul? Lapo nganti korupsi. Soalnya ketika itu agamanya tidak digendong. Makanya ndak ada orang korupsi karo maca selawat. Maling juga kira nyolong andaikan gendong agama. Sehingga belum pernah terjadi ada copet beraksi nyaut tas karo maca bismillahirrahmanirrahim ber ndak ada. Orang enggak mungkin melakukan zina andaikan gendong agama, betul? Kalau sampai zina, agamanya enggak digendong. Sehingga belum ada orang ate zina leren tawasul dhisik. Kata zina, saudari begenggek yang saya hormati. Sebelum kita melakukan proses pengonoan ini, mari sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengonoan ini dibarokai Allah SWT. Ya lambemu ditapuki malaikat. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pun, kalau kita kepingin benar hidupnya, kepingin baik, kepingin selamat, ayo agamanya kapan saja, di mana saja, selalu tak gendong. Mana? Tak gendong. Kumpul karo tonggo, gak kira padu, gak kira geger, lek gelem gendong agomo. Lampu nganti padu ambek tonggo, gak gendong agomo sih. Coba ibu-ibu lek kudu padu ambek tangga nih. Yuk padu ya padu, geger ya geger. Tapi saat durung ayok moco istighfar sih, bareng ping 33. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Engko lewes oleh 33 nang gegero. Oke? Kepingin selamat, kepingin mulia, bisa meneladani Rasulullah, akhlaknya karimah, hidup kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Kuncinya yang pertama, kapanpun, dimanapun, namanya agama ini harus selalu tak gendong. Lagi tak gendong. Enak toh, mantep toh. Asal kemana-mana kita gendong agama, hidup kita pasti enak toh, hidup kita pasti mantep toh. Gelek dalil sengena air repot-repot. Awang jedong itu kayak dalil kole cahela, kak tunung. Ya apa kon menguraikan dalil, wong penggaweane menguraikan nomor togel. Ngerti ae, ngerti nduk bathukmu ana angkone. Eling-eling Ibu, pokoke kapan pikiran kudu ndak genah, ati kudu ndak genah, kudu nglakoni dosa, rumuse tak gendong. Gitu Ibu, lagunya jangan kok lagu-lagu yang disukai itu malah sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat mangkane atimu sakit terus. Lah lagumu sakitnya tuh di sini ya. Adek pas kena hatiku. Ya atimu sakit terus. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, mangkane bojomu lek ketok wong wedok ayu ya pendelik-pendelik plorok-plorok ngono. Bukankah setiap ucapan kita menjadi doa? Coba lagunya diganti dong yang enak. Nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku. Kan enak toh hidup kita. Daripada sakitnya tuh di sini kan mendingan nikmatnya tuh di sini. Sakit, sakit, sakit dan tambah sakit. Lebih-lebih akhir-akhir ini kondisi bangsa kita sedang berada dalam keprihatinan di tengah berbagai bencana dan musibah yang melanda saudara-saudara kita, yang longsor di Banjarnegara, yang kecelakaan transportasi darat, laut, bahkan baru-baru ini udara. Ora usah diceritakno, wis kuno kabeh wis seruh. Apa Arab tak ceritani Air Asia yang penerbangan ini lak wis seruh kabeh. Nggih napa mboten? Sebelum itu juga sempat kita mengalami hardeknas, hari-hari judek nasional. Setelah kenaikan harga. Kene yo mundak ta? Oh, tak pikir Bojonegoro tok. Banyak yang susah, banyak yang sumpek, banyak yang gelisah. Halo. Makanya ya saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian, saya menghimbau BBM regane mundak ya wis, gak usah sedih, gak usah sumpek, gak usah gelisah, lebih-lebih ngamuk, lebih-lebih demo, gak akan ada artinya, gak akan ada gunanya. Halo, betul? Demo ya mono ya mene ya tiwasan, buang-buang energi, buang-buang tenaga. Maka ayo kita sikapi dengan positif. Segala sesuatu kalau disikapi dengan positif, maka nanti hasilnya juga. Mungkin ini gak bisa bahasa Indonesia lah. Apa saja peristiwanya, apa saja kejadiannya, asal kita sikapi dengan baik, maka nanti hasil yang kita terima juga. Lah ngono no. Napa mawon kedadosanipun yen kita sikapi kanthi sae, insyaallah mangke hasil sing kita tampi nggih sae. Apa wae disikapi apik dadine apik. BBM harganya dinaikkan beberapa persen oleh presiden kita yang baru. Sinten sakmenika presidene? Mungkin ini gak pati duwe tata krama. Ambok Bapak Jokowi. Wong nyeluk presiden kok Jokowi. Anggitmu iku kancamu Facebookan ngono kok. Mbok sing sopan dikeki Pak ngono apa panggilan kehormatan, beliau orang terhormat, panggil tuh yang bagus. Nyeluk presiden kok Jokowi. Mbok anggap tukang becak apa? Ya kalau memang akhlakul karimah itu ya kasih panggilan-panggilan kehormatan. Harganya dinaikkan beberapa persen. Ayo kita sikapi dengan positif. Ini merupakan tuntutan buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita beberapa persen. Naiknya harga BBM beberapa persen, mari kita ikuti dengan menaikkan keimanan kita beberapa persen, naikkan ketakwaan kita beberapa persen, naikkan bacaan Al-Quran kita beberapa persen, naikkan bacaan sholawat kita beberapa persen, naikkan akhlakul karimah kita beberapa persen, naikkan sedekah kita beberapa persen, naikkan prestasi-prestasi ibadah kita beberapa persen, naikkan ukhuwah kerukunan kita beberapa persen. Maka nanti rahmat Allah, barokah Allah, ridha Allah yang dicurahkan, diberikan kepada kita juga akan dinaikkan beberapa persen. Amin Allahumma. Santai mawon. Lah, untuk menyikapi kenaikan harga BBM ini yang benar, ya pakai BBM bareng-bareng mikir. Cari solusi. Aja meng piye-piye ya apa ndak akan menyelesaikan masalah. Betul? Apalagi demo, apalagi geger, tidak menyelesaikan masalah. BBM, bareng-bareng mikir. Solusi kedua, pakai BBM, bareng-bareng manembah. Manembahnya enggak apa? Ya enggak unsur-unsur dan jenis-jenisnya BBM. Ini kula wonten jenis yang namanya solar, betul? Nyauto, ono sing jenenge bensin, betul? Ono sing ngarani premium, betul? Ono meneh jenenge Pertamax, itu jurus untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Jurus pertama, pakai solar, sholat lebih rajin. Solar itu sholatnya luwih rutin. Biasanya sik gotang-gotang, sik bolong-bolong, limang waktu itu gak jangkep. Mulai kerja, kemagripan, ya wis magribe ilang. Saiki solar, sholat lebih rutin, komplit lima waktu. Yang kedua, solar, sholat lebih rajin. Biasanya mek fardune tok sing dilakoni mek limang waktu itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isak, wis iku tok. Saiki lebih rajin sunah-sunahnya, mari kita kerjakan. Rawatibe dilakoni qobliyah ba'diyah, lek pagi duha, engko lek bengi tangi, nggih. Nggih, ngoyoh. Lah masa atene langsung salat gak ya ngoyoh dhisik ta? Ha lek wis mari ngoyoh baru wudu. Yo cewek sik. Maring ngoyo gak ada cewek. Nes mari cewek nembe katokan maneh. Maring ngono wudu, gelar sajadah, pakaian rapi, madhep kiblat, qiyamul lail, tahajud, witir, Allahu akbar. Niku solar, solat lebih rajin. Yang kedua, pakai bensin, perbaikan sesama insan. Kerukunannya ditingkatno, asal masyarakat mau rukun, Gusti Allah janji, rahmati Allah disokno tenggene kampung sing masyarakatnya do gelem rukun sehingga uripe barokah. Insya, insya, rungokno sebelah kene bensin sing ngomben-omben nang podo isin. Ya saya gaya ni, isin. Kalau harga BBM naik, semuanya ikut naik. Biasanya yang paling susah itu ibu-ibu yang suka mengeluh, suka sambat. Ya apa gak susah sih? Wong BBM itu dadi ukuran, apa BBM itu regane mundak, barang kali regane yang mundak, kebutuhan yang mundak kabeh, kayak bumbu-bumbu dapur mundak kabeh, Lombok mundak, Brambang mundak, bawang putih yang mundak. Ya wong lanang gak ada mikir ngono-ngono iku, wong wedok sing mbetot duwit iku repotin gak karu-karuan. Dek urusane wong wedok ora mung urusan belanja tok, engko urusan anak ya wong wedok, urusan omah ya wong wedok. Wong lanang ngertine ngekei duit, engko kapan duit entek ya wong wedok dianggap boros, gak bener oleh ngelakone duit ya apa dadi wong cok niki susah. Ibu, kalau semua harga mahal, ada jurusnya Bu, mboten usah-susah. Nangge nopo? Premium, prei makan minum. Lho lek Senin Kemis iku sampean poso. Riyadhah, riyalat, tirakat sekaligus menghemat niku premium, prei makan minum supaya suasana kondusif, aman, terkendali, uripe barokah oleh ridhane Allah. Juruse pertama, perangi tabiat maksiat. Angel golek kiai model ngene iki angel. Mangkane yo larang. Kalimate iki lho sing larang. Perangi tabiat maksiat, sing adu doro, adu jago, perangi, sing biasa togelan, perangi, sing biasa perangi, sing biasa totoan, taruan, judi, bal-balan, perangi, wis perangi kabeh. Sing gak seneng nang minggato. Momong gorong tak terus nang tak gandeni ndasmu iki. Lele aku gak susah blas. Baba tak mundak-mundak ayo wis. Baba soalnya BBM ukuran, apaan BBM mundak engko liyane lak ayo melu mundak kabeh. Buktinya sekarang sudah yang petani Lombok karena BBM mundak, Lombok regane yo melu mundak. Engko dilungkas sing petani Brambang yo Brambang regane mundak. Nyauto sing nambak Banteng engko Banteng regane yo mundak. Sing dadi tukang engko tukang bayarane yo mundak. Sing dadi guru engko guru bayarane yo mundak. Sing dadi kiai mundak ta mudhun? Mundak ta mudhun? Matur suwun dikongkon mudhun. Jare dikongkon mudhun. Tak melu mbayari ngatur wong. Oke. Menengo. Lah niki solusine mawon, nggih. Pun ta, mboten usah bingung, mboten usah ngamuk, mboten usah bobok. BBM regane mundak ya wis, dulur-dulur kula jedhung kene iki. Jedhung apa jedhong? Jedhong. Oh, lagune diganti tak jedhong kemana-mana. Ampunten, tak dongakno wis. Muga-muga sak larang barang mundak larang ya wis apa-apa mundak larang ya wis, tak dongakno muga-muga iso tuku. Wis to larang gak masalah, sing penting iso. Kabeh kebutuhan barang-barang harganya mahal, ndak masalah, pokoke iso. Soale ngene, sak larang-larange barang, apa iso tuku ya male dadi. Sebaliknya, sak murah-murahe barang, lek kapan gak iso tuku ya dadi. Coba sampean pikir. Halo. Lah wong njaluk enake dhewe modele. Ngapunten nggih pertanyaan kula dipun jawab. Sampean milih ndi sih? Larang iso tuku, ambek murah gak iso tuku. Milih ndi? Meleh murah iso tuku. Anjen mentalmu mental kere. Lah murah iso tuku ya mentale kere sih. Lek mental soge yo meleh larang iso tuku. Larang ngono iso tuku berarti duite koyo ngerti. Berarti ekonomine meningkat, rezekine lancar, mas yo larang iso tuku. Sapa sing ndongakno kok amin. Wong aku iku genahno persepsimu sing keliru. Lah sampean kok milih murah iso tuku? Kere-kere. Iku mental kere tukune sing murah-murah. Berarti kan gak patin duit-duit to. Iso tuku mek murah-murah tok. Rezekine seret ah. Yo enakan larang iso tuku, soalnya nek larang iso tuku duit akeh. Atek sing dituku barangnya mesti kualitas, mesti api. Wong barang iku mundak api, regane mundak larang, nyauto. Perumahan iku mundak api, regane mundak. Kursi mundak api, regane ya mundak. Mobil iku mundak api, regane ya mundak. Kiai yang ngono.